Dedek manis berambut panjang dikuncit kipan. Di kaliku banyu batang hari sembilan mengalir bemol ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngaisin po cindo menawan muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau Kemango melasungi Musi kesungsan nak ke Pusi lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan saro pikiran ngesati terguncang ngarep berandek kalu begala jadi gini. Ayayayaya sama ujaknya muda tapi saronian. Ayayayaya sama jadi bini yang benar-benar soloan. Ayayayaya sama ujaknya muda tapi saronian. Ayayayaya sama bini yang benar-benar soloan. Ayayayaya sama ya saman ya saman ya tapi saloniah.